الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الباب الثاني أحكام الذبائح باب yang kedua hukum penyembelihan. Wa bihi iddatu masail, di bab ini ada beberapa masalah. Al masalatul ula ma'naha wa anwa'u tadkiyah wa hukmuha. Makna ad-dhabaih, makna dhabah wa jenis-jenis at-tadkiyah, penyembelihan dan hukumnya. Ta'rif ad-dhabaih, pengertian dhabaih, penyembelihan. Lughatan ad-dhabaih jam'u dhabiha bima'na madbuha. Secara bahasa, dhabaih artinya jamak dari dhabiha. Dhabiha artinya hewan sembelihan. Wa syar'an al-haywanu alladhi tammat tadkiyatuhu ala wajhin syar'i. Secara istilah syar'i adalah hewan yang telah selesai penyembelihannya sesuai dengan tata cara yang disyariatkan, disyariatkan dalam Islam. Wa tadkiyatu hiya dabhun, dabhun aw nahrun, dabhu aw nahrul hayawan al-barri al-ma'kul al-maqdur alaihi. Penyembelihan itu adalah menyembelih hewan-hewan darat yang halal untuk dimakan, yang maqdur alaihi, yang kita kuasai. Yang kita kuasai maksudnya jinak. Jadi beda tentunya kalau hewan itu liar. Apakah memang hewan itu adalah hewan liar dari asalnya, seperti hewan-hewan buruan, atau asalnya dia adalah hewan peliharaan kemudian menjadi liar. Baik. Al-maqdur alaihi artinya apa? Yang dikuasai, yang jinak. Barakallahu bikum. Yang jinak, yang bisa kita tangkap, kita ikat, yang kita bisa hakata. Beda dengan hewan liar. Begitu lihat orang langsung wus lari dia. Tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita tangkap. Kecuali melalui proses perburuan. Jadi hewan secara syariat, hewan yang selesai penyembelihannya sesuai dengan apa? Dari tata cara yang syar'i. At-tadkiyah hiya dhabhun aw nahrul hayawan al-barri. Penyembelihan hewan darat, karena hewan laut tidak perlu disembelih, bangkainya halal. Tapi hewan darat al-makul, yakni yang halal untuk dimakan, al-maqdur alaihi, yang kita kuasai, yang jinak. Dengan cara apa? Biqati hulqumihi wa mari'ihi. Hulqum wa mari'ihi, yakni tempat saluran pernapasannya dan makanannya, serta apa? Dua urat nadinya. Ini harus terpotong. Aw akril mumtani' ghairul maqdur 'alaihi minha. Atau akr itu menombak. Atau penyembelihannya dengan cara menombak hewan-hewan yang tidak mampu untuk kita kuasai, seperti hewan-hewan buruan, tidak mungkin kita sembelih. Karena kita mendapatkannya biasanya dan rata-rata, barakallahu fikum, ya sudah mati setelah kita tombak atau setelah ditembak, barakallahu fikum. Itu cara penyembelihannya. Sebelum kita tombak kita baca bismillah, bismillah kita tombak. Barakallahu fikum. Kecuali kalau mungkin kita buru dia dengan cara menjerat, boleh jadi kita masih dapati dia dalam kondisi hidup. Tapi kalau ditombak biasanya sudah mati atau apa gimana, atau ditembak. Baik, aw akril mumtani ghairil maqdur 'alaiha 'alaihi minha. Baik, wal akru ma'nahu al jarh. Akr artinya melukai. Luka yang dengannya mengalirkan darah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita barakallahu fikum memiliki ayam, ya. Ayam. Ayam-ayam kita. Tapi sudah liar, setengah mati mau tangkap. Baik. Setengah mati untuk kita tangkap. Mau dikejar. Siapa yang baku dusu deh ayam. Barakallahu fikum. Baik, ayam sudah liar masuk ke semak-semak, masuk ke mana-mana. Agak. Baik. Mendingan ditembak. Ditembak. Dilempar bahaya. Baik. Kalau kena kepalanya mati dia, kelas jadi bangkai. Barakallahu fikum. Kalau kita lempar dengan benda tajam dengan menyebut basmalah sebelumnya, terluka dia mati, maka boleh kita makan. Tapi kalau kita lempar dengan benda-benda tumpul, maka haram dia bangkai. Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seekor, barakallahu fikum, ada seekor unta yang sudah menjadi liar, setengah mati mau pegang. Maka jalan satu-satunya ya ditombak. Itulah cara penyembelihan hewan yang liar. Liar memang dari asalnya liar, atau hewan jinak kemudian menjadi liar. Baik. Itu cara penyembelihannya. Baik. Yang punya senapan hati-hati. Allah Subhanahu wa taala memurkai, melaknati orang yang menjadikan hewan sebagai apa? Hewan jinak sebagai sasaran bidikan. Barakallahu fikum. Enggak boleh. Tip, jinak kemudian ditembak, enggak boleh. Oh, latihan pasang di sana untuk tembak jo. Atau panah jo. Enggak boleh, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk menyembelihnya secara syar'i, lebih cepat apa? Dia mati dengan penyembelihan secara syar'i. Barakallahu fikum. Ketimbang ditombak atau di apa? Baik. Ditombak itu karena tidak ada jalan lain untuk menyembelihnya atau mematikannya kecuali dengan cara itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menembak burung tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Maksudnya begini, dia tidak memiliki tujuan kemanfaatan pada burung itu. Dia burung gereja. Wah, mumpung mentang-mentang dia punya senapan baru, barakallahu fikum, mutes jo. Tip, kalau ada burung dia tebak, tak mati burung kasih biar. Barakallahu fikum. Dia tidak memiliki gar, tidak ada tujuan dia membunuh, barakallahu fikum. Dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham, barakallahu fikum. Kecuali kalau dia memiliki tujuan, imma dia yang makan, wa imma dia memberikan hewan peliharaannya untuk dimakan, untuk memakannya. Dia pelihara apa mungkin ya, kucing ya. Barakallahu fikum. Tembak burung untuk kasih makan kucing. Baik. Ada manfaatnya. Baik. Atau ada kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya. Akan tetapi ketika dia menembaknya setelah itu mati, kasih biar, tinggalkan, wah, kan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita ngapa-ngapain dia kecuali apa? Kecuali ada kebutuhan kita terhadapnya. Kalau enggak, jangan pernah ganggu. Biarkan dia hidup berkembang. Barakallahu fikum. Taib. Jadi yang disembelih hewan apa? Hewan jinak. Barakallahu fikum. Dan yang dilukai dengan cara ditombak atau yang lainnya, taib, lempar dengan benda tajam, taib, itu untuk hewan liar. Taib. Anwa'u tadhkiyah, jenis-jenis penyembelihan. Wa haythu inna dhabha yuradu bihil hayawan alladhi tamma tadhkiyatuhu 'ala al-wajhi syar'i. Wa haythu, dari sisi bahwa sembelihan itu yang diinginkan ini adalah hewan yang disembelih secara syar'i. Fa innahu minal munasib bayanu anwa'i tadhkiyah allati tubihu aklal hayawan. Di sini ada keterangan tentang jenis-jenis penyembelihan yang dengannya hewan itu halal untuk dimakan. Wahia taksim tangkasimu ila salasati aksam, penyembelihan itu dibagi menjadi tiga jenis penyembelihan. Kama yattadihu minat ta'rifis salifi litadkiyah, sebagaimana yang telah jelas dari definisi pengertian tentang penyembelihan. Pertama, ad-dabah, penyembelihan biasa ma'ruf. Wa huwa qatul hulq al-halq min al-hayawani bi syurut. Taib. Qat al-halq, menyembelih, taib, mengiris leher, barakallahu fikum, hewan sembelihan sehingga terputus, taib, saluran darahnya dua dan makanan serta pernapasannya. Itu yang ma'ruf. Yang ma'ruf yang biasa dilakukan oleh orang. Dari bismillah. Dari, ya kalau itu adalah hewan kurban, bismillahi Allahu akbar, Allahu Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni, dan seterusnya. Yang ma'ruf. Kalau cuma dikatakan bismillah sudah cukup. Barakallahu bikum. Kalau penyembelihan biasa. Taib. Thanian, model penyembelihan yang kedua, nahar. Wa huwa qatul labbatil hayawan wa hiya asfalul unuq. Taib. Yani menyembelih batang leher hewan. Ini misalnya, ini badan unta. Ini lehernya panjang ke atas. Ini kepalanya. Ini lehernya unta. Yang di nahar itu dipotong di sini, namanya nahar. Untuk onta disembelih di sini itu lebih cepat. Lebih cepat di sini. Disembelih dalam kondisi berdiri. Baik. Tukang jagalnya jago memang. Tukang jagalnya jago memang. Satu kali iris. Sret. Satu kali iris begini. Sret. Nggak seperti kita kalau memang digorok sapi, barakallahu fikum, berapa kali. Ini enggak, cuma memang darah muncrat luar biasa. Enggak lama setelah itu langsung jatuh dia. Baik. Kalau unta, nahar lebih utama. Wahuwa qatul al-halq min al-haywa'. Teman tadi. Wahuwa qatul labbatil hayawan. Labba itu batang lehernya. Wahiyya asfalul unuk. Baik. Leher bawah. Wa huwa tadhkiyah al-masnuna lil-ibil. Yani proses penyembelihan yang disyariatkan khusus untuk unta. Liqaulihi ta'ala, fasalli rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembelihlah. An-nahar di sini bukan dabah. Nahar di sini adalah penyembelihan hewan unta. Salisan yang ketiga, al-akr. Al-akr, perlukaan. Taib. wa huwa qatlul haywan ghairul maqdur alaihi minas saydi wal an'am bi jarhi bi ghairil halq wal labba fi ayyi makanin min jismihi. Ala akhirnya perlukan, yakni cara membunuh hewan yang tidak mampu untuk dikuasai, dari hewan buruan atau binatang yang kita miliki tapi sudah menjadi liar, dengan cara melukainya fi ghairil halq, di selain apa, di selain leher, dimanapun dari jasadnya. Lihat di Rafi, sesuai dengan hadis Rafi, qala nadda ba'irun, nadda yang menjadi liar, lari dia, tidak mau diatur, tidak mau diikat, tidak mau di barakallahu fikum, nadda ba'irun, berlari dia, menjadi liar dia, seekor unta, fahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabasahu, maka seorang sahabat meleparnya dengan tombak sehingga dia terjatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madadda alaikum fasna'u bihi hakada. Kapan ada binatang kalian yang menjadi liar kemudian kalian hendak menyembelihnya, maka lakukanlah seperti ini. Baik, di zaman sekarang ini kan ada tembak, senapan, barakallahu fikum, senapan untuk berburu. Baik, apalagi misalnya di daerah-daerah tertentu ada sapi liar. Maksudnya bukan sapi liar tidak ada yang memilikinya, ada yang memilikinya tapi sudah liar. Baik, tidak bisa ditangkap, tidak bisa diapain kecuali dengan cara menembaknya. Tembak baru dia datangi, diambil dagingnya. Karena begitu orang datang, barakallahu fikum, langsung lari dia, tidak bisa didekati. Beda kalau dia masih liar, masih apa, masih jinak, walaupun diliarkan makannya di hutan, tidak ada kandang, ya pokoknya di hutan. Tapi gitu, begitu pemiliknya dekat, dia pun datang. Barakallahu fikum. Ini lain, ini tidak liar namanya. Dari masing-masing yang punya memiliki dari ciri khas. Seperti juga ketika ada kambing jatuh ke sumur misalnya, atau sapi jatuh ke sumur, sumur sempit, barakallahu fikum, mau disembelih tidak bisa. Jadi orang mau turun menyembelih, merontak di bawah, mati dengan sapi, barakallahu fikum. Jadi maka silakan ditombak, dilakukan perlukaan sampai mati, diangkat, barakallahu. Alhasil, tapi kalau kita tidak bisa melakukan penyembelihan secara syar'i sebagaimana lumrahnya, maka dilakukan apa? Perlukaan. Tsalitsan al-aqru wa huwa qatlul haywan ghairul maqdur alaihi min at-tayyib. Sudah selesai. Yang ketiga, jadi tiga cara ini, barakallahu fikum. Tiga cara penyembelihan seperti biasa, penyembelihan digorok bagian lehernya, kemudian nahar dipotong bagian batang lehernya, kemudian yang ketiga adalah perlukaan dengan panah, dengan tombak, dengan pisau, pisau yang tajam di dua sisinya. Kalau pisau yang ada gagangnya kemudian Anda lempar itu ayam, yang ngena ke kepalanya adalah gagangnya, mati dia, maka jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Tapi kalau yang mengenainya adalah tajamnya, keluar darah, maka halal hukumnya. Hukum tadkiyah, hukum menyembelih. Hukum tadkiyatil haywan lil maqduri alaihi annaha lazimah. Menyembelih secara syar'i yang ma'ruf, cara penyembelihan yang syar'i untuk hewan-hewan jinak ini mesti. La yahillu syai'un minal haywanil madhkuri biduniha. Tidak boleh disembelih dengan cara yang lain. Kasih lepas kong tembak, kasih lepas kong panah, tidak boleh. Harus disembelih. Tidak boleh cara lain. Wa dhalika bila khilafin baina ahli al-ilm. Yang demikian tidak ada perselisihan di antara para ulama, bahwa hewan jinak harus disembelih sebagaimana yang ma'ruf. Iqauli ta'ala hurrimat alaikumul maytah, haram atas kalian bangkai. Wa ghairul mudakka maytah. Barakallahu fikum. Kalau dia tidak disembelih secara syar'i, maka barakallahu fikum bangkai. Misal dia berburu burung pikobong, dia tangkap burung. Tangkap burung. Udah ada pisau. Kong dia puleo DP apa? Kapal kong dia cabu. Barakallahu fikum. Keluar muncrat darah. Tapi jadi bangkai karena bukan proses syar'i penyembelihan yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Atau di GP di pintu misalnya. Baik. Maka tidak diperbolehkan, haram bangkai. Baik. Pokoknya jinak harus disembelih secara syar'i. Liqouli ta'ala hurrimat 'alaikum wa ghairul mudakka maytah. Illa samak, kecuali ikan-ikan, wal jarat dan belalang. Wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma' fa yahillu biduni dakatin. Wa ma la ya'ishu illa fil ma', dan apa-apapun yang tidak bisa hidup kecuali dengan air, maka tidak fa ma la ya'ishu illa fil ma' fa yahillu biduni zakatin, maka halal dia walaupun tidak melalui proses penyembelihan. Kama mada bayanuhu fil at'imah, sebagaimana yang telah kita lewati dalam pembahasan makanan. Barakallahu fikum, tentang masalah penyembelihan ini. Jadi yang hewan darat ini kalau jinak dia harus sembelih. Ini kesepakatan, tidak boleh dengan cara yang lain. Kapan Anda melakukan dengan cara yang lain, maka itu bangkai. Allahu musta'an. Kecuali yang liar atau menjadi liar, maka silakan kalian melakukan perlukaan dan mati dia dengan luka itu. Hagadah. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.